إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kependet saking kitab Tauhid, pembahasan yang Syekh berusaha untuk memahamkan kepada kita tentang hakikat Tauhid dan syirik dan kefahaman terhadap masalah ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Sehingga nikmat ingkang ketah selalu kita ingat bersekalian dalam kehidupan kita, nikmat terbesar niku pertama nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah kita sedaya terlahir sebagai seorang muslim di tengah-tengah keluarga muslim, tinggal kita kemudian menyadari bahwa nikmat ini nikmat yang sangat agung, sebab tidak setiap orang diberikan nikmat Islam. Kalau nikmat dunia Allah berikan kepada siapapun, tapi nikmat agama hanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah pilihan. Yang kedua, nikmat ilmu. Mboten saben tiyang Islam niku kagungan kerentek belajar agami, sinau agami, sehingga menang kita kaparingan kerentek belajar agami niki kenikmatan tersendiri. Sehingga kita ngertos napa ingkang dados piwucal agami, apa yang menjadi ajaran agama kita, sehingga anggen kita ngaken Islam niku nggih sembodo. Ampun ngakenipun muslim ning musyrik, ngakenipun muslim ning kafir. Ingkang menonjol niku pemikiran kekafiran, kemudian harian kekafiran. Ampun ngakenipun muslim ning tampilanipun bunglon munafik. Sehingga namung serumang-serumun selamat, pokoknya golek selamipun dunya bisa sakit berubah warna apapun. Ampun ngakenipun muslim ning blas mboten ngetos babakan agaminipun. Ketipun kita ngakan muslim, ya kita semboto dados tiyang Islam ngertos akidah kita kedah pripun, ibadah kita kedah pripun, sehingga betul-betul isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah kaum muslimin. Sekalian pembahasan kita melebet pembahasan bab ingkang nomor 8 bab ingkang 9 mantabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab ini tabarruk talabul barakah, ngalap berkah dengan pohon atau batu atau sejenisnya. Bab sadaringi pun bapak sekalian, arqaq wa tamaim, jampi-jampi perdukunan dan jimat-jimat. Bab ingkang mulai nerangaken rincian syirik. Bab ingkang nomor 7 penjelasan ini bab yaitu man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang dia menggantungkan kepada sesuatu, atau lapsul halqah, memakai sesuatu yang sifatnya niku gelang, napa dipun kalungaken, napa dipun gimbal, napa dipun centelaken, yang tujuannya raf'ul bala atau taf'ul bala, yang tujuannya pun menolak, mengangkat bala atau menolak bala. Niki termasuk bagian kesyirikan. Nomor 8 aruqa wa tama'in, jambi-jambi perdukunan dan jimat-jimat. Ah, inti kesyirikan itu yaitu keyakinan hati bahwa selain Allah niki sumber manfaat, sumber madharat. Terus manaipun niku nyantol teng mriku. Ah niku inti syirik teng mriku niku ingkang kita pahami. Lah napa sak-sane sakwen Allah niku mboten manfaat, mboten saged menimbulkan madharat. Penjaringan dahar warak manfaat, manfaat mboten. Terus syirik pripun niku? Ya, dahar dados warak niku daharipun sebab untuk membuat kita kenyang. Tapi sing mareki niki lho, sing mareki niki niku senes rotini, senes daharanipun sing datesaken warak niku sebab utamanya, sumbernya niku Allah Subhanahu wa taala. Lah, daharan segala macam niku makhluk yang diperintahkan Allah taala. Api geni saged ngobong. Ah niku napa mboten madharat? Madharat mboten. Sanes. Yo madharat kobong. Kobong madharat. Terus berarti keyakinan kita geni ngobong syirik. Pripun niku? Katanya enggak boleh berkeyakinan ada selain Allah menimbulkan manfaat, menimbulkan madharat. Piro iki? Pripun? Kobong madharat. Berarti keyakinan dengan api syirik. Mas kalian, keyakinan kita niku sing penting niku, pancen api niku ngobong membakar sebab memang hukum Allah ngoten niku. Api membakar, es datesaken anyep dingin niku hukum Allah yang letakkan teng api teng es ngoten niku. Ning bukan api ini yang punya kekuatan mutlak membakar. Bukan es ini yang punya kekuatan mutlak mendinginkan. Niku tergantung perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Nek geni niku kan dadekke anyep, kan dadekke dingin, niku nggih geni bakal manut. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, waktu Ibrahim dilempar ke api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wai api, jadilah kamu dingin, tidak membakar Ibrahim, menyelamatkan bagi Ibrahim. Lajeng Ibrahim dalam kobaran api selamat. Ah, apinya ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ah, menawi keyakinan syirik kalau wau, keyakinan syirik kalau wau itu hatinya itu berkeyakinan kalau ini itu bisa menolak madharat, bisa mendatangkan manfaat zatnya tadi itu, sehingga hatinya pun akhirnya bergantung ke situ. Ah, kita ini beda ini pun kali tauhid. Tauhid niku hatinya bergantung total dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yang musyrik menawi jimatipun ku ketinggalan pripun? Langsung loyo, langsung ngelemprek lemes, seperti enggak punya kekuatan. Nek beto jimat niku rumangsanipun dugdeng, sebab dia hatinya itu akhirnya bertumpu kepada jimat. Kalau letak syiriknya teng mriku niku, letak syiriknya ke situ. Tauhid itu mendidik totalitas ketergantungan hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk ini semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagian Allah jadikan sebagai sebab terjadinya sesuatu, sehingga ketergantungan hati kita bukan kepada makhluk tapi kepada Allah SWT. Lah syirik niku ketergantungan hati kepada selain Allah Ta'ala. Saat ini kita mabut tabaruk. Barang siapa yang dia bertabaruk ngalah berkah dengan pohon atau dengan batu atau dengan semisal keduanya, yang intinya itu adalah ngalah berkah. Tabarruk sekalian, ngalah berkah, barokah piyambak, artosipun kasratul khair wa subutu, kataipun kesainan. Sehingga kalau dikatakan Masya Allah hartanya sangat barokah, sekedik ning sangat barokah, artosipun hartanya maksimal menghasilkan kebaikan. Hartanya maksimal menghasilkan kebaikan. Umum ini pun kagungan mobil. Masya Allah mobilin mboten leren untuk mengantarkan ketaatan, untuk melakukan kebaikan. Ibaratnya mboten sempat nganggur dan tidak pernah dipakai untuk ke tempat-tempat maksiat. Adanya itu mobilnya itu mengantarkan ke tempat-tempat kebaikan, tetulung. Itu namanya mobilnya betul-betul berkah. Enten tiang kagungan mobil miliaran, jejer 10 ning namung melangkrak tok blas mboten nate kagem kebaikan, malah kadang hanya untuk nyombong, kemudian untuk mengantarkan ke tempat-tempat maksiat. Niku naminipun bandanipun mboten barokah blas. Sarajan miliaran, sarajan triliunan, wonten ingkang bandanipun namung sekedhik ning barokah Masya Allah, sehingga menghasilkan kebaikan yang sangat luar biasa. Wonten tiyang waktunipun barokah, hampir tidak ada waktu yang dipakai untuk sia-sia apalagi maksiat. Adanya itu hanya pindah dari taat ke taat, sehingga manfaat ke manfaat, sae ke sae, sehingga waktunya semuanya produktif menghasilkan kesainan. Niku waktu yang barokah. Tenaganya juga barokah, menghasilkan kebaikan yang banyak. Intinya pun barokah niku yaitu menghasilkan kebaikan ingkang kata. Orang yang ngalap berkah itu meyakini sesuatu ini mengandung kebaikan yang banyak. Ing dalam agama kita onten pelajaran ngalah berkah wonten. Tapi ngalah berkah niku kita fahami wonten tabaruk ingkang syariah, tabaruk yang disyariatkan, tabaruk yang diajarkan dalam agama, dan ada tabaruk ingkang syirkiah, tabaruk ingkang syirik. Kita kata faham. Kaidah ingkang kedah kita fahami masalah tabaruk sampun nate kita secara al-an aturaken wong salawangsul, prinsip-prinsip ing dalam masalah tabaruk, prinsip-prinsip dalam perkara tabaruk napa niku. Satu napa masalah tabaruk prinsipipun kita faham, nek penyen paham prinsip mboten lali. Berkali prinsip niki kita sakit badi ngertos paham masalah tabaruk. Prinsip pertama napa niku? Prinsip pertama masalah tabaruk Ustaz Parno Tribun. Yang pertama dan yang kedua apa yang kedua? Ada dalilnya semuanya. Pokoknya dalil. Yang pertama, napa? Bahwa untuk mengatakan sesuatu itu berkah, itu harus pakai dalil. Ketahuan dalilipun. Artos pun dalil Quran, dalil sunnah, bukan dalil pengalaman. Agama bukan dibangun dari pengalaman kita. Dalil dasaripun onten ing dalam Quran lan sunnah. Untuk mengatakan perkara itu berkah, itu kedah onten dalilipun. Baik yang berkaitan dengan tempat, baik yang berkaitan dengan waktu, baik yang berkaitan dengan sesuatu. Contoh tempat-tempat yang barokah, Mekah, Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram Mekah, itu tempat yang barokah, onten dalilipun. Tempat-tempat yang barokah, termasuk masjid-masjid, niku tempat yang barokah. Majelis-majelis ilmu, tempat yang barokah. Sebab, sedaya kalau wonten dalilipun yang menunjukkan berkahnya majelis ilmu, berkahnya Masjid Nabawi, berkahnya kemudian Masjid Masjidil Haram, berkahnya Madinah, berkahnya Mekah, ini wonten dalilipun sedaya. Sehingga untuk menentukan, memastikan bahwa itu adalah barokah, tempat itu barokah, itu harus pakai dalil. Kalau mengatakan bahwa kuburan wali barokah, bunti dalilipun, mboten wonten pengalaman, oh mboten saged. Pengalamanku, aku tahu yang kuburane wali terus njaluk ndremimil ning kono, nangis ngelulu, kabul daganganku saiki lewaris, omsete mundhak ping telu, wulan ngarep tokat mangkat maneh. Niki bukan dalil bahwa tempat itu barokah. Niku saged dados istidroj. Dados istidroj. Ngelampai maksiat, ngelampai syirik, ngelampai bid'ah, kok dunia ini pun tambah lancar, niku istidroj. Dilulu. Dilulu. Lawang jelas-jelas syirik, jelas-jelas maksiat, jelas-jelas menyimpang, dilampai, terus dia tambah, dunia ini pun tambah-nambah terus. Itu bukan namanya, bukan itu barokah, ini niku istidroj. Dipun ulur biar dia tambah, yaitu gak karuan, tambah mawut agamanya, dia tambah syiriknya, tambah jeruk, dia maksiatnya tambah-tambah, sehingga dosanya pun tambah-tambah. Niku yang pun istidroj. Kalau kita mengatakan itu hari Jumat barokah, wonten dalilipun. Wulan Ramadan barokah, wonten dalilipun. Sepertiga malam barokah, ada dalilipun. Ning nek ngendikaken malam Jumat kliwon barokah, niku keng pundi dalilipun nopo? Nek soal pengalaman, kita tarakon kalau wau, agama tidak dibangun di atas pengalaman. Agama niku wahyu, kedah derek nopo ingkang dipun tuntunaken syariat. Sesuatu dikatakan barokah, air zam-zam barokah, ada dalilnya. Kurma ajwa barokah, ada dalilnya. Habatus sauda barokah, ada dalilnya. Aniku onten dalilipun. Sehingga waktu, tempat, sesuatu untuk kita katakan barokah, niku ketah ngagem dalil. Ketah ngagem dalil. Untuk dikatakan itu adalah ini barokah. Prinsip tingkat nomor kali, napa? Cara tabarruknya, yaitu ngalap berkahnya, cara tata cara ngalap berkahnya, niku kedah ngagem tuntunan. Kedah ngagem tuntunan. Quran kitabun mubarakun, leres mboten? Leres. Quran kitab yang barokah. sebab Quran kata kesainani pun dari membaca Quran, kemudian menghafalkan Quran, kemudian memahami Quran, kemudian mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, membela Quran, dunia akhirat, kata kesainani pun. Ning, untuk tabaruk, untuk ngalap berkahnya Quran, niku ketah ngagem toto coro ketahonten tuntunanipun. Tata cara untuk dia ngalap berkahipun Quran, niku ketah onten tuntunanipun. Sebab onten tiang ingkang ngalap berkah Quran, Quran ku ditulis tembok ni itu kebuai ayat Quran kabeh. Kajengi setan iblis mboten saged melebet ngomah. Niku mboten wonten tuntunanipun. Ngebaki omah ngagem dicuwenteli ngagem kaligrafi ayat Quran kajenge setan mboten mlebu niku mboten tuntunanipun. Tuntunanipun niku nek pengin rumah mboten dileboni setan niku tinggi maos Quran, maosaken surat Al-Baqarah, ngajeng dibersihkan dari maksiat-maksiat. Harus bersih dari anak durhaka di rumah itu, mboten nenten kiri ipun teng jero omah, mboten nenten patung-patung ipun teng jero omah, itu rumahnya barokah, itu dengan bersihnya dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, diantaranya dibacakan Quran di dalam rumah tersebut, itu ngalah berkaitpun Quran. Wonten ikan dan sekon Quran jimat, Quran Istanbul, dipun cetak sak jempol sikil terus digembol teng pundi-pundi kagem jimat, bukan cara begitu mengambil barokahnya Quran. Wonten ingkang dipun damel teh celup sehingga dicelup-celup-celup-celup niki air Quran sehingga barokah, bukan seperti itu. Yaitu barokahnya itu mengambil barokahnya Quran. Ulama barokah leres, tapi cara mengambil barokahnya juga dengan tuntunan yaitu Nabi. Kalau ulama barokah sorbanipun iku laku sak miliar, ajeng tinggi nopo sorbanipun ulama kok ditumbas ngantos sak miliar, dianggap dados mukjizat, dicentel ke teng omah, dikebut akan corona malam ini. Terus kalian ulama ini ku berkai pun bertentang beriku. Bekas unjuan ini pun dipundadosakan rebutan. Kan rebutan kiai kenging corona. Terus ngombe ngunjuk dan gelas nyemprot-nyemprot yang beriku. Weh sapa gelem berkahi. Nek siah mungkin purun itu wong pagre didilat ya ngin. Mas sekalian, berkahnya kiai bukan di situ. Berkahnya kiai itu kalau dia memuliakan ulama dengan cara yaitu mengambil ilmunya, memuliakan ini orangnya, mengambil adab-adab ini dalam mengambil pelajaran-pelajaran adab dan akhlaknya, itu adalah berkahnya ulama. Diambil ilmunya dan menghormati memuliakan ulama, itu adalah barokahnya ulama. Sehingga bukan ditabaruki secara zat, bukan ditabaruki secara zatipun. Sekalian, ini dua prinsip tabaruk. Napa Allah sunggal? Untuk menentukan perkara itu barokah, kedah ngagem dalil. Kedah dalil nomor kali. Untuk tata cara mengalap berkahipun, niku kedah wonten tuntunan nipun. Niki kedah kita fahami babakan ngalap berkah wonten niku. Sekarang kita lihat dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau. Sepindah monggo dipun waos. Hukum mengalap berkah dari pohon, batu, dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 19-23, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ Nih, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Apakah kalian tidak memperhatikan Lata, Uzza, Manat, sesembahan yang ketiga? Sekalian, Lata, Uzza, Manat niki berhala-berhala utama yang disembah tiang-tiang Quraisy, tiang-tiang Mekah, tiang-tiang yaitu Jazirah Arab. Lata, Lata niku wonten dua bacaan, Lata dan Lata. Lata dari kata talatta yalutu, itu orang yang mereka mengadon gandum. Dulu ada orang baik yang dia suka membuat roti, adonan gandum dan buat roti, lalu suka dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Matinya kemudian dijadikan kuburannya itu tempat untuk yaitu ngalap berkah, dimintai, didatangi, dimintai sampai jadi sembahan. Sehingga janjani pun jahiliahnya orang dulu dengan sekarang boten benten sami kemawon. Sana jan jaman sampun jaman satelit, jaman nuklir, jaman internet, jaman teknologi yang canggih, jahiliyah niku ternyata tidak berubah. Zaman ngeten iki tesih enten tiyang nyembah tikus, sujud kali tikus, enten tesih ingkang nyembah sapi pedet, sujud, enten ingkang nyembah ketek, ketek putih turunan pun kata Anuman, nyembah ketek, tiang-tiang India diantaranya niku pun boten nyambung kali utek blas. Makanya Allah setiap mengatakan orang-orang kafir musyrik niku afala yakilun, celaan niku afala yakilun, apa mereka itu enggak pakai otaknya, apa mereka enggak pakai otaknya itu? Yang desa ngendikakan utaknya yang ngendi. Ini adalah celaan Allah SWT. Ya, kenyataan ini pun ngoten niku. Sehingga jahiliyah orang zaman dulu dengan sekarang kira ngelangkung niku sami, bahkan lebih parah terkadang dalam urusan akidah keyakinannya. Lata niku dulu ada orang soleh, orang baik yang dikenal kebaikannya, kemudian kematiannya dijadikan kuburannya itu tempat yang dikeramatkan dan kemudian disembah, jadikan sembahan murni orang-orang Arab. Atau Lata itu dari taknis ilah, sehingga memberikan nama berhalanya dengan nama Allah terambil dari ilah menjadi Lata. Wal Uzza, Uzza ini pohon yang dikeramatkan, pohon dikeramatkan, ada penjaganya, juru kuncinya, dan orang datang ke situ dengan ritual-ritual khusus pengkeramatan terhadap pohon. Zaman saat ini yang tembakan pohon dikeramatkan ya kuatah kuatah jenian mang menjenian petindak Wonosari pesenten mungkin wit-wit yang kan tersedih pun keramatakan, yang kemudian mereka ngalap berkah kepada ini wit-wit keramat. Kalau wau diyakini bisa mendatangkan manfaat, diyakini bisa menimbulkan madharat, sehingga dia punya ritual-ritual khusus. Ritual-ritual khusus. Uzza ini, zaman Fathul Mekah, Kanjeng Nabi ngutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Setelah ditebang, Khalid lapor Kanjeng Nabi, lam taf'al syai'an, kamu boleh melakukan apa-apa ya Khalid, balik lagi wangsul malih, panten perempuan rambutnya terurai naik ke arah gunung, dikejar Khalid, dipenggal Khalid, lajeng laporan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikatakan tilkal Uzza, itulah Uzza yang dibanggakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Waktu perang Badar, Abu Sufyan mengatakan lanal Uzza walaisalakal Uzza, laisalakum Uzza, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Sampai para sahabat, yaitu ketika Nabi katakan ajibu, wahai para sahabatku jawab, Kanjeng Nabi ajeng jawab nopo? Jawablah, Allahu maulana wala maulalakum, Allah wali kami dan kalian tidak punya wali. Sekalian ini tauhid, jawaban ahli tauhid itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berbangga bukan dengan tauhid dan Islam niku jahiliyah. Semua yang berbangga bukan dengan tauhid dan Islam itu jahiliyah. Banyak orang yang pengen mengganti Islam dengan jahiliyah padahal dia muslim. Kadang profesor, doktor. Ini adalah ingin menghidupkan jahiliyah setelah Allah berikan kepada Islam, dan itu termasuk abghadun nas, termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah. Orang yang mereka ingin menghidupkan jahiliyah, di tengah-tengah Allah memberikan kepada mereka Islam. Di tengah-tengah muslimin, di tengah-tengah karunia Islam, mereka ingin menghidupkan yaitu jahiliyah. Maka Allah dan Rasulnya memberikan kebanggaan-kebanggaan kita kepada tauhid dan Islam. Allahu maulana la maula lakum, Allah maula kami dan kalian tidak memiliki wali. Uzza itu pohon yang dikeramatkan, ingkang dipun tongkrongi setan teng mriku. Sehingga nek wonten tiyat semedi teng pohon keramat, lajeng angsal wangsit atau dicibloki keris, dianggap niku napa niku angsal mukjizat, dia dapat suara gaib, niki diplekoto kali jin demit, kali demit diplekoto, sehingga dia tambah itu jeru, syiriki pun tambah jeru. Akhirnya pun disarati macam-macam di purun. Ken nopo kemawon sarati pun, yang penting mereka dibantu, dikabulakan panyuan pun purun. Sekalian milo dukun-dukun itu sering memberikan syarat-syarat ingkang aneh-aneh kepada orang yang datang ke dukun. Sering syaratnya itu tuh pitik cemani, ayam cemani, terus nopo melis macam-macam. Itu termasuk diantara persembahan-persembahan yang mereka lakukan kepada para setan-setan. Uzza itu pohon yang dikeramatkan. Sehingga kalau sekarang itu ada yang pohon-pohon yang dikeramatkan dan orang datang untuk ngalap berkah, niku mboten benten kali zaman jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa manat tsalitsatul ukhra. Dan mana itu maini mana sembah yang ketiga yang lainnya, bentuknya juga adalah batu yang dikeramatkan. Dan banyak batu-batu yang dikeramatkan juga di zaman kita sekarang ini, yang di balik itu dia punya keyakinan ada arwah-arwah yang mereka sucikan, arwah-arwah yang mereka agungkan dengan wujud patung yang dia sembah, dengan wujud yaitu pohon yang dikeramatkan, dengan wujud batu yang dikeramatkan. Tapi di balik itu semuanya mereka meyakini ada arwah, ada roh suci yang menjadi sesembahan mereka. Ah, dalam Islam itu semuanya diberantas, dirontokkan dengan la ilaha, rontok semua ilah, illallah, hanya kemudian dicantalkan ilah itu hanya kepada Allah SWT. Alakumul dzakar walal unsa, apakah bagi kalian itu adalah laki-laki, bagi Allah perempuan? Itu Tilka idan kismatun dhisa. Kalau begitu ini pembagian tidak adil. Sekalian, tiang-tiang jahiliyah niku nek kagungan anak lanang niku bangganya masya Allah. Sebaliknya kalau dia lahir anak perempuan maka dipendem hidup-hidup. Sehingga ketika orang atau istrinya hamil sudah tua, sudah disiapkan jogangan, pun dikeduk jogangan. Mungkin nek mau lahiran itu dibawa ke padang sara yang dibuatkan jogangan, nek lahir wedok langsung dipendem. Wonten ingkang di openirin sampai umur kira-kira berapa 10 tahun atau 9 tahun atau sekitar itu mungkin didandani, lajeng dibawa ke sara langsung dipendem dan berikut. Ini adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah. Sehingga kalau mereka dikabari anaknya lahir perempuan, mereka mukanya itu merah hitam, hitam itu hitam merah merah itu betul-betul marah, menunjukkan kemarahannya, kebenciannya, yaitu betul-betul dia hatinya sesak dibuat dengan lahirnya anak perempuan. Terus kalian, di dalam Islam perempuan sangat dimuliakan, sangat dimuliakan. Lahir anak perempuan, maka orang tua yang kelahiran yang lahiran anak perempuan sampai kemudian diupaini dengan sebaik-baiknya, ini bisa menjadi jaminan ahlul jannah, anak wanita. Kemudian wanita ini yang penuh bertanggung jawab wali, sampai nikahnya, sudah nikah, wanita ini perwaliannya pindah kepada suaminya, sehingga ketaatan wanita kepada suaminya itu melebihi sekarang dibandingkan dengan orang tuanya. Walaupun tidak meninggalkan berbuat baik kepada orang tuanya, tapi sudah berpindah kepada suaminya, sehingga besarnya hak suami oleh istri, karena itu akan membuat rumah tangga itu menjadi yaitu bertahan lebih baik. Nanti kalau wanita ini ternyata menjadi janda, suaminya mati, maka memelihara para janda dimuliakan dalam Islam. Orang yang memelihara para janda itu termasuk dijanjikan sebagai akhlaknya ahlul jannah, janjikan jannah. Dan kalau seorang laki-laki orang tuanya sudah meninggal, bibinya atau pamannya itu menjadi ganti ibunya atau bapaknya, sehingga bibi, sehingga dia punya kewajiban juga berbakti kepada bibinya, dianggap sebagai pengganti ibunya, sehingga masya Allah serba dimuliakan. Tapi di tengah masyarakat jahiliyah wanita dihinakan, atau kadang-kadang dimuliakan sampai hulu, atau sekedar wanita malah diperlakukan kayak api, rumput, air, maksudnya pun milik bersama, bisa dicawui bareng-bareng. Kemudian juga kadang-kadang zaman jahiliyah ibunya bisa diwariskan anaknya, sehingga anaknya bisa mengawini ibunya. Kemudian juga di zaman jahiliyah atau masyarakat jahiliyah kapitalis, wanita hanya untuk kenikmatan atau untuk meres cari duit, sehingga wanita dijadikan model-model iklan-iklan untuk cari duit dan seterusnya, sangat terhina sungguhnya itu. Tapi para dajjal, para iblis, para ini pemimpin penyesat itu menuduh Islam mendzalimi para wanita, padahal Islam sangat memuliakan wanita. Kemudian muslimin yang terpengaruh dengan ucapannya orang-orang kafir itu terpengaruh, sehingga membuat kritikan-kritikan kepada Islam supaya perempuan itu dibebaskan kayak barat yang membebaskan wanitanya, sehingga menjadi setar kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya perzinahan dan kemungkaran-kemungkaran berkaitan dengan wanita. Sekalian dikirim, mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.